Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Maryam yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menyebutkan kisah Nabi Zakaria alaihi salam yang beliau, Nabi Zakaria alaihi salam, berdoa kepada Allah agar mendapatkan anak dalam keadaan yang mustahil untuk beliau mendapatkan anak. Beliau mandul dan istrinya menafus. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya memberikan kepada Nabi Zakaria alaihi salam Yahya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Maryam yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ujian. Mendapatkan ujian yaitu mendapatkan anak laki-laki bernama Isa bin Maryam tanpa suami. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keistimewaan-keistimewaan Isa. Di antaranya berbicara kepada manusia tatkala masih dalam buaian. Kemudian juga setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keistimewaan Nabi Isa, yaitu Nabi Isa alaihi salam mempunyai kekuatan yang diberikan oleh Allah untuk menghidupkan yang mati dan menyembuhkan penyakit-penyakit dan mengetahui akan hal gaib yang terjadi pada Bani Israel. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dakwahnya Nabi Isa alaihi salam. Dakwahnya Nabi Isa alaihi salam adalah membenarkan dakwah-dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam sebelumnya. Dari mulai Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya. Kemudian Nabi Isa alaihi salam berdakwah kepada kaumnya agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah jalan yang lurus. Akan tetapi kaumnya kemudian menolak dakwah Nabi Isa sebagaimana rasul-rasul sebelum Nabi Isa alaihi salam. Lalu akhirnya Nabi Isa memerlukan ansar, kaum penolong. Dan kaum penolong Nabi Isa disebut dengan al-hawariyun. Al-hawariyun karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa memakai pakaian yang putih-putih. Dan makna dari hawariyun adalah Al-Ansar. Makna dari Hawariyun adalah Al-Ansar. Akhirnya mereka lah yang menolong Nabi Isa melawan orang-orang yang tidak percaya kepada ajaran Nabi Isa alaihi salam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Isa dengan cara ketika pemimpin pada waktu itu yang kafir terhadap ajaran Nabi Isa ingin membunuh Nabi Isa alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa ke langit dan menjadikan salah satu dari musuh menjadi yang serupa dengan Nabi Isa alaihi salam. Jadikan salah satu musuh yang serupa dengan Nabi Isa alaihi salam. Akhirnya mereka mengira bahwasanya yang mereka tangkap, mereka salib itu adalah Nabi Isa. Akan tetapi sebenarnya Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin." Dan mereka membuat makar, tipu daya, membuat keonaran, lalu Allah balas makar mereka. Dan Allah sebaik-baik yang membalas atau yang membuat makar. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-55 yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihi salam diwafatkan oleh Allah. Ingat kata-kata diwafatkan di sini, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan wafat di sini adalah tidur 3 hari. Lalu setelah itu dibangkitkan, lalu diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Ada yang mengatakan Nabi Isa wafat maksudnya adalah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa dan diwafatkan pada akhir zaman. Ada yang mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam, pendapat yang benar di sini adalah bahwa yang dimaksud dengan wafat, kalau Anda lihat terjemahannya di sini, kemudian ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku menyampaikan kepada kamu kepada akhir ajalmu." Menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Ini sebenarnya terjemahannya seperti itu. Tetapi Nabi Isa alaihissalam bukan wafat di sini. Tetapi Nabi Isa alaihissalam tidur, kemudian setelah itu nanti Allah Subhanahu wa taala bangkitkan. Jadi kata-kata wafat di sini adalah tidur, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, kemudian nanti di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala turunkan. Allah Subhanahu wa taala turunkan dan kemudian setelah itu baru wafat. Ini di sini sebutkan dalam halaman 522, ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu." Akhir ajal maksudnya nanti di akhir zaman, ketika Nabi Isa membunuh Dajjal bersama Imam Mahdi, kemudian membunuh Ya'juj Ma'juj bersama Imam Mahdi juga. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini sebutkan, "Warafi'uka wa ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru." Dan Nabi Isa alaihi salam dibersihkan dari orang-orang yang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mengikuti Nabi Isa alaihi salam tetap menang melawan orang-orang kafir hingga hari kiamat. Nah, bedanya keyakinan umat Islam dengan keyakinan keyakinan kaum Nasrani, bahwa mereka menganggap Nabi Isa alaihi salam itu diangkat kepada Allah dan menyatu dengan Allah. Diangkat kepada Allah dan menyatu dengan Allah. Kalau kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, meyakininya bahwa beliau diwafatkan oleh Allah, kemudian ditidurkan oleh Allah, kemudian diangkat oleh Allah SWT. Ditidurkan sebentar karena mereka mau, beliau mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, ditidurkan sebentar, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, lalu aku memutuskan di antarmu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya. Intinya dari mulai ayat 33 sampai 35, Nabi penulis hafizahullah taala rahimahullah taala menyebutkan tentang hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, yang diakhiri dengan kisah Nabi Isa. Ini mudah-mudahan bisa dimaklumi, 15 menit sebagai pengulangan. Kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis pada halaman 533. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Artinya, adapun orang-orang yang kafir, maka aku siksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperoleh penolong. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis rahimahullahu taala berkata pada ayat ini, "Wa hadzal jazaa'u 'aamun likulli man ittasafa bihadzihi al-awsaf min hadzi min jami'i ahli al-adyanis sabiqah." Balasan dalam ayat ini bersifat umum atas semua orang yang bersifat seperti itu dari seluruh pemeluk agama-agama dahulu. Jadi ini umum. Ayat ini sifatnya umum. Semua yang kafir terhadap ajaran Rasul, maka mereka akan mendapatkan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Ini umum. Baik itu umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Shu'aib, umatnya Nabi Idris, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa, Nabi Musa. Umum. Siapa yang kafir dengan ajaran para rasul, baik ajaran agama Islam yang sekarang ini atau ajaran agama-agama sebelumnya, maka mereka diancam dengan siksa di dunia dan di akhirat. Thumma lamma bu'itha sayyidul mursalin wa khatamul nabiyyin wa nusikhat risalatuhu risalati kullaha wa nusikhat risalatuhu ar-risalati kullaha wa nusikha dinuhu atau nasakha dinuhu jami'al adyani saral mutamassiku bighairi hadhal din minal halikin. Kemudian ketika diutusnya para rasul, penghulu para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan penutup para nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin wa Khatamun Nabiyyin. Sayyidul Mursalin disebutkan oleh Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemimpin anak Adam. Adapun Khatamun Nabiyyin disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Artinya, tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah seorang dari kalian, akan tetapi beliau adalah penutup para nabi. Beliau adalah rasul dari Allah dan penutup para nabi. Disebutkan di dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 40. Kemudian ketika diutusnya penghulu para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan penutup para nabi, di mana syariatnya menghapus seluruh syariat terdahulu. Salah satu sifat dari sifat syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syariat beliau menghapus syariat umat-umat terdahulu. Ya, wa nasakhat risalatuhu ar-risalati kullaha. Nasakhat, yang benar nasakhat, bukan nusikhat. Nasakhat risalatuhu ar-risalati kullaha. Seluruh ajaran-ajaran Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW dihapus oleh ajaran Rasulullah SAW. Yang perlu Anda tulis di sini adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu sifatnya menghapus ajaran sebelumnya. Kalau ajaran rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan ajaran sebelumnya. Adapun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghapus ajaran sebelumnya dan harus mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Makanya tidak beriman seseorang kalau seandainya dia beriman kepada Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan saya beriman kepada Isa. Maka ini tidak beriman orang ini. Meskipun dia tidak memusuhi kaum muslimin. Akan tetapi, karena dia harus beriman kepada ajaran yang paling akhir. Karena ajaran paling akhir ini menghapuskan ajaran sebelumnya. Wa nasakha dinuhu jami'al adyan. Dan agamanya, yaitu agama Nabi Muhammad SAW, menghapus seluruh agama-agama terdahulu. Artinya, agama-agama terdahulu tidak akan berlaku setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tetap mengimani bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para nabi dan para rasul. Dan kita imani itu. Kita imani itu. Tetapi, semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam yang beliau bawa, maka seluruh agama apa? Terhapus. Tidak boleh lagi orang beragama selain agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak benar orang mengatakan saya Nasrani muwahhid. Saya Nasrani yang bertauhid kepada Allah. Anda bertauhid kepada Allah, meskipun itu mustahil sebenarnya dalam ajaran Nasrani sekarang. Taib, kalau seandainya kita turun dengan pendapat Anda, Anda orang bertauhid kepada Allah, tapi Anda harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasma'u bi ahadu min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun." Tsumma lam yu'minu billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah seorang pun dari umatku ini, baik Yahudi ataupun Nasrani, yang mendengarku. Ya. Kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka melainkan dia adalah penghuni neraka. Nah, ini sifat dari ajaran Rasulullah. Menghapuskan ajaran sebelumnya dan wajib mengikuti ajaran beliau. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Fa in fa'alu dhalika 'asama minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah." Hadis riwayat Muslim. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah. Jika mereka melakukan itu, maka terjaga dariku harta dan nyawanya dan urusannya kepada Allah SWT. Maksudnya kalau orang itu masuk Islam, ya sudah, nanti dilihat apakah dia banyak amal salehnya ataukah dia banyak dosanya. Ini para ikhwah. Kemudian beliau mengatakan, "Saral mutamassiku bi ghairi hadzal din minal halikin." Maka barang siapa yang berpegang teguh pada selain agama tersebut, maka ia termasuk orang-orang yang celaka. Sebagaimana hadis Rasul. Beliau bersabda, "Taraktukum 'alal bayda." Aku tinggalkan kalian di atas hamparan putih. Agama yang sempurna, agama yang jelas. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari agama yang jelas tersebut sepeninggalku kecuali celaka. Ya, kecuali celaka. Oleh karenanya di zaman sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memimpin, banyak yang murtad, maka wajib diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Banyak yang mengaku nabi, banyak yang mengaku Tuhan, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini menjadi perhatian bagi kita, bahwa kita umat Islam mencukupkan dengan ajaran Nabi saja. Tidak perlu dengan metode-metode lain. Cukup dengan ajaran Rasulullah SAW. Dalam segala aspek kehidupan kita. Mau akidah, ikut Rasulullah. Mau ibadah, mencontoh Rasulullah. Mau muamalah, maka mengikuti cara-cara bermuamalah yang ditunjuki dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau mau beradab, berakhlak, adab makan, adab minum, adab berdiri, adab duduk, adab berbicara, adab tidur, ya, atau akhlak, sifat-sifat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena kalau kita menyimpang dari itu, pasti celaka. Maka solusi semua ada pada Islam. Itu menjadi harus menjadi keyakinan. Ini pelajaran yang paling utama pagi ini. Solusi harus ada pada Islam. Karena di dalamnya terdapat keselamatan dari kecelakaan. Nah, tidak ada yang mendatangkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kalau mengikuti ajarannya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu ayat lagi kita baca, ayat yang ke-58. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadzikril hakim. Artinya demikianlah kisah Nabi Isa, kami membacakannya kepada kalian sebagai sebagian dari bukti-bukti kerasulannya. Dan membacakan Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Jadi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penulis mengatakan, hadzal Qur'anul 'adzim alladzi fihi naba'ul awwalin wal akhirin wal anbiya wal mursalin huwa ayatullahil bayyinat. Maksudnya Al-Quran yang agung ini, yang di dalamnya terdapat kisah-kisah yang terdahulu, yang datang belakangan dari para rasul, para nabi, merupakan ayat-ayat Allah yang jelas. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah hidup di zaman Nabi Ibrahim, tidak pernah hidup di zaman Nabi Adam. Bahkan Nabi Adam kisahnya hampir rinci dijelaskan oleh Allah tentang penciptaannya. Kemudian Nabi Idris, Nabi Saleh diceritakan juga hampir rinci. Kemudian Nabi Ibrahim dengan keturunan-keturunannya semuanya diceritakan dengan rinci. Kemudian keturunan Imran ceritakan dengan rinci. Itu kalau seandainya bukan wahyu, maka niscaya susah untuk menceritakannya. Nah, ini pelajaran dari ayat ini, bahwa salah satu inti Al-Quran adalah kisah. Dan kisah itu bukti Al-Quran adalah kalamullah. Salah satu inti komponen dari Al-Quran adalah kisah. Kisah. Dalam Al-Quran itu ada 3 bagian. Yang pertama, Tauhid. Yang kedua, Al-Ahkam Al-Syari'ah. Itu hukum syariat, hukum halal, haram. Ya. Wajib, sunnah, makruh, haram, halal. Dan yang ketiga adalah kisah. Ya. Dan kisah-kisah itu adalah bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena akan sangat sulit mengarang cerita dengan cerita yang tidak terbata-bata, cerita yang tidak ada kontradiktif di dalamnya, pertentangan satu dengan yang lainnya, sangat-sangat sulit kalau seandainya itu bukan wahyu. Ya. Kemudian setelah itu penulis mengatakan, huwa huwa alladhi yudzakkiru al-ibada kullu ma yahtajunahu wa huwa al-hakimul muhkam sadiqul akhbar hasanul ahkam. Dan Al-Qur'an selalu mengingatkan manusia pada setiap perbuatan mereka, dan dia adalah pemutus perkara yang bijaksana, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, dan kisah-kisah yang benar, yaitu kisah-kisah para nabi, dan serta hukum-hukum yang baik. Ini ayat yang ke-58. Intinya ayat yang ke-58 ini setelah menyebutkan dari ayat 33 sampai 55 itu semua cerita tentang awal-awal dari Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam yang menunjukkan tentang hukum Allah, kemudian kebijaksanaan Allah, kemudian kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada yang bertanya? Baik. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.